إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang ayat kursi, ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Munzir. Abu Munzir ini adalah kunyah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Tahukah kamu ayat apakah yang terdapat dalam Al-Quran yang sangat agung yang telah engkau hafal? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Abu Munzir, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala ya Abu Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai pertanyaannya, wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang kamu hafal? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Abu Munzir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnika al-ilmu Abul Munzir. Kemudian kata Abu Munzir, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku. Beliau berkata, demi Allah, selamat bagimu wahai Abu Munzir atas ilmumu atau atas ilmu ini. Para jemaah rahimakumullah jami'an, hadis ini menunjukkan bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Ketika Abu Munzir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Ya, dan ini juga dalil bahwasanya Abu Munzir atau sahabat Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang cerdas, sahabat yang pandai. Kenapa demikian? Karena beliau ditanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran, bukan surat apakah yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau surat mungkin lebih mudah. Surat hanya 114 surat dalam Al-Quran. Sementara ayat jumlahnya banyak, ribuan. 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab disuruh milih dari sekian ayat yang banyak, ya, ribuan ayat, disuruh milih mana ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ditanya, ya, sampai dua kali, beliau langsung memberikan jawaban yang tepat. Beliau tidak mengatakan, ya Rasulullah, kasih saya waktu seminggu, dua minggu, tidak. Ketika itu, ketika ditanya, beliau langsung menjawabnya. Ini dalil bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang cerdas, sahabat yang pandai. Ya, dan sahabat Ubay bin Ka'ab ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika." Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku membacakan Al-Qur'an di hadapanmu. Qala Allahu sammani lak. Kemudian Ubay bertanya, apakah Allah menyebutkan namaku di hadapan anda, ya Rasulullah? Qala Allahu sammakali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, Allah telah menyebutkan namamu di hadapanku. Fa ja'ala Ubay yabki. Maka Ubay pun terharu dan menangis. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Utama yang sangat besar, namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung karena ayat kursi mengandung tauhid. Ayat kursi mengandung tauhid. Kemudian ini juga dalil bahwasanya para sahabat sangat mengagungkan tauhid. Ketika mereka ditanya tentang ayat yang paling agung, mereka menjawabnya dengan ayat tauhid. Ayat yang mengandung tauhid. Jadi para sahabat sangat mengagungkan tauhid. Para sahabat sangat mengagungkan tauhid. Kata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala, "Faqad istamalat hadhihi al-ayatu 'ala tauhid al-ilahiyyah wa tauhid rububiyyah wa tauhid asma' wa sifat." Ayat ini, ayat kursi, mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di ayat kursi mengandung tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa ala ihatati mulkihi wa ihatati ilmihi wa sa'ati sultanihi wa jalalihi wa majdihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa uluwihi 'ala jami'i makhluqatihi. Kemudian juga menunjukkan luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Fa hadhil ayatu bi mufradiha aqidatun fi asma'illah wa sifatihi mutadamminatun li jamil asma'il husna wa sifatil 'ula. Maka ayat ini adalah akidah mengenai asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. mengandung seluruh nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ya, ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung karena mengandung tauhid. Mengandung tiga macam tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Para jamaah rahimakumullah jami'an, di sana ada kisah yang lain bagaimana para sahabat sangat mengagungkan ayat-ayat yang mengandung tauhid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yaqul bi kulhu Allahu ahad. Kemudian orang ini yang jadi pemimpin pasukan, setiap kali dia mengimami pasukannya, dia selalu menutup sholatnya, mengakhiri sholatnya dengan membaca Qul Huwallahu Ahad. Ya, setiap sholat dia akhiri atau dia tutup sholatnya dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka kembali, mereka ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pemimpin kami kalau salat mengimami kami, dia selalu menutup salatnya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Wa qala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalika. Rasulullah memerintahkan para sahabat bertanya kepadanya, kenapa dia melakukan hal itu? Apa alasannya? Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman. Lalu mereka bertanya kepadanya, kenapa kau melakukan hal itu? Dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat ar-rahman, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an aqra biha, wa ana uhibbu an aqra biha, dan aku menyukai membacanya, aku suka membacanya karena mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, dia suka membacanya, ya, karena mengandung sifat Ar-Rahman, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakara hadha as-sahabi anna tikrarahu liqira'atiha wa sababa mulazamatiha litilawatiha huwa istimaluha ala sifatir rahman. Sahabat ini menyampaikan alasan dia mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat ar-rahman. Wa hadza min dalaili kamali fikhi sahabah wa 'idhami makanati tauhid fi qulubihim. Ini adalah bukti bagaimana ya kefakihan para sahabat dan bagaimana kedudukan tauhid di dalam hati-hati para sahabat. Mereka sangat mengagungkan tauhid. Mereka sangat mengagungkan tauhid karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Mu'adz di atas keledai, Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba yang akan dibalas oleh Allah? Apa kata Mu'adz? Kata Mu'adz, "Haqqullah ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah adalah hendaknya hamba-hambanya hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang sangat agung. Hak yang sangat agung. Wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat terdekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga yang dekat, tetangga-tetangga yang jauh. Allah mulai ayat ini di surat An-Nisa ayat 36 dengan haknya, hak Allah Subhanahu wa taala. Wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa hadza yaqtadi anna ma kana sifatan lillahi min al-ayat fa innahu yustahabbu qira'atuhu." Wallahu yuhibbu dzalika wa yuhibbu man yuhibbu dzalika. Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ayat-ayat yang mengandung sifat Allah disunahkan untuk dibaca. Allah Subhanahu wa taala menyukai hal itu dan menyukai orang-orang yang menyukai hal itu. Ayat-ayat yang mengandung tauhid, ya, mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala disunahkan untuk dibaca. Allah sangat menyukai hal itu dan menyukai orang-orang yang menyukai hal itu. Ya, masyaallah. Ya, mungkin kita pun sering baca surat Al-Ikhlas, iya enggak? Qul huwallahu ahad sering kita baca dalam salat-salat kita. Cuma mungkin alasannya beda, ya. Kalau dulu jika sahabat ditanya, sahabat mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena mengandung sifat ar-rahman. Ya mungkin kalau tidak, mungkin kalau kita, ya karena hafalan saya hanya itu saja. Ya, saya tidak punya hafalan yang lain. Jadi yang dibaca sama, cuman alasannya beda. Alasannya berbeda. Ya, insyaAllah. Nah, tayyib. Karena ayat kursi ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran, maka disunahkan bagi kita untuk membacanya pada keadaan-keadaan berikut ini. Di antaranya disunahkan bagi kita membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau dia mau masuk surga, ya dia harus mati dulu. Kalau masih hidup belum masuk surga. Ini orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Ya, contohkan misalnya tadi kita sholat asar, ya, selesai sholat kita baca ayat kursi, qadarullah jam 5 meninggal, maka kita masuk surga. Ya, insyaallah kita masuk surga. Kalau nanti setelah sholat maghrib kita baca ayat kursi, kemudian menjelang isya qadarullah meninggal, insyaallah kita akan masuk surga. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. InsyaAllah keutamanya yang sangat besar. Qala Ibn al-Qayyim, balagani an syaikhina Abil Abbas Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha akiba kulli salati. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, telah sampai kepadaku dari syekh kami Abu Abbas Ibn Taymiyyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, bahwasanya ia berkata, aku enggak pernah meninggalkannya. Ya, aku enggak pernah meninggalkannya setiap selesai sholat wajib. Artinya Ibn Taymiyyah mengamalkan hadis ini. Ia enggak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat sholat wajib. Ini para ulama seperti itu. Tahu hadis diamalkan, tahu hadis diamalkan. Bahkan tidak pernah meninggalkannya, dibaca dibaca terus. Ya, di keutamaan sangat. Kemudian yang kedua, wa targhibu fi qira'atiha 'inda an-nawm, sangat dianjurkan membaca ayat kursi ketika tidur. Wa anna man qara'aha idza awa ila firasihi lam yazal 'alayhi min Allah hafizun wa la yaqrabuhu syaitan hatta yusbi. Barang siapa yang baca ayat kursi ketika hendak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan setan tidak akan bisa mendekatinya hingga pagi atau hingga subuh. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakat Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan. Fa atani atin, lalu datang ya seseorang, dia mengambil zakat tersebut, dia nyuri, ya nyuri zakat tersebut. Lalu aku menangkapnya. Aku berkata, demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtajun wa alayya iyal wa li hajatun shadidatun. Kemudian si pencuri ini menyampaikan alasannya, sungguhnya saya orang yang butuh, saya punya keluarga, saya punya tanggungan. Ya, saya butuh makanan ini. Maka sahabat Abu Hurairah kesian, dia pun melepaskannya. Ketika tiba pagi hari, Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Jadi Nabi tahu, ya, Nabi SAW tahu apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam. Qala qultu ya Rasulullah shaka hajatan shadidatan wa iyalan farahimtuhu wa qallaytu sabilahu. Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia menyampaikan kepadaku dia punya kebutuhan, dia punya tanggungan, sehingga aku kasihan kepadanya lalu aku lepaskan dia. Qala amma innahu qad kadzabaka wa sayaud. Kata Rasulullah, dia telah membohongimu, ntar malam dia balik lagi. Ya. Fa aradtu annahu sayaud li qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaud farasadtuhu. Kata Abu Hurairah, ya, saya tahu dia akan balik lagi karena tadi Nabi yang kasih tahu. Jika itu saya mengintainya. Ternyata betul dia balik lagi dan dia ambil makanan. Ya, lalu sahabat Abu Hurairah pun menangkapnya. Kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya benar-benar akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia menyampaikan alasan yang sama. Da'ni fa inni muhtajun wa 'alayya iyal. la a'udu. Tolong lepaskan saya ini orang yang butuh, saya punya keluarga, punya tanggungan, saya tidak akan balik lagi. Warahimtuhu, lalu aku kasihan kepadanya, aku pun melepaskannya. Seberapa kali para jemaah? Dua kali. Tatkala tiba pagi hari, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah, saka hajatan syadidatan wa iyalan warahimtuhu wa qallaitu sabilahu. Ya Rasulullah, ya, dia sampaikan kepadaku, dia butuh, dia punya tanggungan, aku kasihan, aku lepaskan lagi dia. Teruslah, dia telah berdusta kepadamu dan dia akan balik lagi. Warasatuhu tsalitsan wa ja'ala yahtu min at-ta'am. Maka aku pun mengintainya. Ternyata betul, dia balik lagi, dia ngambil makanan. Aku tangkap dia. Lalu aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadza akhiru thalathi marrat. Saya akan benar-benar adukan atau laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah 3 kali, sudah terlaluan. Katanya enggak balik lagi, ternyata balik lagi. Tazumu annaka la ta'ud, summa ta'ud. Kamu katakan kamu tidak kembali lagi, ternyata kamu kembali lagi. Kemudian dia berkata, lepaskanlah aku. U'allimuka kalimatin yang fa'uka Allahu biha. Saya akan ajarkan kepadamu, ya, beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Sahabat Abu Hurairah ini dikenal sahabat yang paling tamak terhadap ilmu. Orang yang paling bersemangat terhadap ilmu, sahabat Abu Hurairah. Ketika dikasih tawaran ilmu, dia langsung tertarik. Ya. Dia bertanya, "Mahunna?" Kalimat apa itu atau bacaan apa itu? Qul idza waita ila firasyika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta taqtimal ayat. Fa innaka la yazala alayka minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kemudian si pencuri berkata, apabila kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta tahtimal ayat, sampai selesai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagamu, setan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Tatkala tiba pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, aku sampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allahu biha. Fa qallaitu sabilahu. Ya Rasulullah, ya, diajarkan kepadaku beberapa kalimat, katanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat-kalimat tersebut. Lalu aku lepaskan dia. Qala wa ma hiya? Nabi bertanya, kalimat apa itu? Bacaan apa itu? Qultu qala li idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li la yazala alayka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Sahabat Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia berkata kepadaku, apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata dia, maka Allah akan menjagaku. Kalau aku baca ayat ini, Allah akan menjagaku dan syaitan tidak akan mendekatiku sampai pagi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun dalam hal ini dia telah berkata benar, walaupun dia itu pendusta. Dia itu pendusta. Di dalam hal ini dia benar. ta'lam man tukhatibu mundu salati layalin ya Abu Hurairah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah yang selama ini, ya, tiga malam berturut-turut mendatangimu? Qala la, kata Abu Hurairah, saya tidak tahu. Qala dzaka syaitan, dzaka syaitan, kata Rasulullah, itu setan, ya, yang mendatangimu selama tiga malam itu syaitan. Ya, mungkin kalau kita langsung merinding, ya, setan. Ternyata tiga malam berturut-turut saya bertemu dengan setan, dengan jin. Ya, setan itu bisa berubah-ubah wujud para jamaah. Dia bisa berubah wujud jadi manusia. Ya, sama seperti kita. Sehingga kita tidak tahu ternyata dia itu setan atau jin. Ya, dulu ada cerita yang sangat populer di Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya, ada jin yang menyamar jadi mahasiswa manusia untuk belajar. Ya, ini zamannya Ibn Baz. Anda baca di buku ada kisah ini. Ini ceritanya ada teman-temannya yang datang main ke kamarnya. Ini orang Afrika, menyamar jadi orang Afrika. Ya, datang main ke kamarnya. Ketika itu mereka masuk, mereka enggak nutup pintu. Ya, akhirnya orang Afrika ini dari tempat tidurnya dia panjangin tangannya, dia tutup pintu. Itu kan teman-temannya kaget, ini kok dia bisa manjangin tangannya? Kaget mereka. Ya, akhirnya mereka laporkan hal itu kepada Ibn Baz. Mereka ceritakan, kemudian dia dipanggil, ditanya sama Ibn Baz. Oh, ini jin atau manusia? Dia bilang jin. Dia jin. Ya. Dia nyamar jadi manusia karena dia ingin belajar. Ya. Kalau tidak salah kata Ibn Baz, kalau kau memang mau belajar, ya, kalau jadi manusia yang wajar, yang normal. Jangan manjang-manjangin tangan buat orang takut. Ya, kalau tidak, kembali ke wujud aslimu, belajar, tidak mengapa. Kita tidak tahu, mungkin di masjid ini sekarang ada jin yang juga ikut pengajian. Ya, karena jin pun punya kewajiban yang sama dengan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ya, jadi jin bisa berubah-ubah bentuk. Dulu di pondok pesantren kami ada cerita-cerita yang populer juga. Ya, ada orang yang dia nyewa di rumah yang katanya angker, banyak jinnya. Itu malam-malam ketika dia bangun di malam hari, dia ke dapur, dia ketemu istrinya. Lalu tadi dia tinggalkan istrinya di kamar. Dia ke dapur, ketemu istrinya. Cuman bedanya, yang di dapur matanya merah. Ya, akhirnya dia berdiri kursi, kemudian hilang. Ya, ketemu istrinya dua. Ya, mungkin kalau kita senang ketemu istri dua, maksudnya jin. Ya, itu seperti itu. Makanya antum jangan heran, ya, kalau antum ketemu sama teman antum yang sudah meninggal. Ustaz, saya punya teman sudah meninggal, kok saya ketemu dia malam-malam? Nah, itu bukan teman kita, itu jin yang menyamar jadi teman kita. Ketemu dengan orang tua kita, Ustaz, ibu saya sudah meninggal, saya ketemu di jembatan. Ya, itu betul ibu saya atau bukan? Bukan, itu jin yang menyamar jadi ibu kita. Ya. Baik. Dari hadis ini, hadis yang cukup panjang, menunjukkan kepada kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi kapan menjelang tidur, ya, atau sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, at-targhibu fi qira'atiha fi adhkari shobah wal masa. Dianjurkan baca ayat kursi pada zikir-zikir pagi dan zikir sore. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu kana lahu jurnun min tamrin fakana yanqusu. Kata Ubay bin Ka'ab, aku mempunyai satu bejana kurma yang selalu berkurang. Ya, satu bejana isinya kurma, kemudian sering berkurang. Fahalakahu dzata lailatin. Suatu malam aku menjaganya. Ya, fa idza huwa bidabatin sibhil ghulam al-muhtalim, maka tiba-tiba muncul di hadapanku seekor binatang yang besarnya seperti anak yang baru balik. Ghulam muhtalim, anak yang baru balik. Fasallama alaihi faradda alaihi as-salam. Ya, lalu dia menyampaikan salam, aku pun menjawab salamnya. Faqala man anta? Aku bertanya, man anta? Kamu ini siapa? Jinniyun am insiyun? Kamu ini jin atau manusia? Ini sahabat Ubay bin Ka'ab berani ya orangnya. Ini loh, kita sudah dan langkah 1000. Kamu ini jin atau manusia? Qala jinniyun. Dia berkata, saya jin. Qala fanawilni yadaka. Kemudian kata sahabat Ubay bin Ka'ab, coba tunjukkan tanganmu. Fanawalahu yadahu. Lalu dia tunjukkan tangannya. Fa'idha yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Ternyata tangannya mirip dengan anjing. Ya, tangannya mirip dengan tangan anjing. Dan bulunya mirip dengan bulu anjing. Qala hadza khulqul jin. Kemudian Ubay, sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah bentuk jin seperti ini? Qala pada alimatil jin annama fihim rajulan asaddu minni. Ya, kata si jin, iya bentuk kami seperti ini atau bentukku seperti ini, namun ada yang lebih sangar daripada saya. Ya, ada yang lebih ngeri lagi. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, "Maja'a bika? Kenapa kau datang kemari?" Qala balaghani annaka tuhibbu shadaqah. Kata si jin, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau suka bersedekah. Faji'na nusibu min tu'amika. Saya datang untuk meminta makanan darimu. Qala kama yunjina minkum. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, sebelum saya kasih makanan, tolong kabarkan kepadaku apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian, dari gangguan kalian. Ya, karena jin itu suka mengganggu. Ya, jin itu suka mengganggu. Kadang jin itu suka mencuri. Ya, kadang kita sudah tutup rumah rapat-rapat. Ya, tapi kok makanan bisa hilang? Gak ada tikus, gak ada apa-apa. Kok makanan bisa hilang? Nah, bisa jadi jin yang nyuri makanan kita. Ya, dia suka mengganggu. Apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Qala hadhihi al-ayah allati fi surah al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kata jin, ayat ini, ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa membacanya di sore hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan kami hingga pagi hari. Wa man qala hina yusbi ujira minna hatta yumsi. Dan barang siapa yang bacanya di pagi hari, niscaya dia akan dilindungi dari gangguan kami hingga sore hari. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara dzalika. Maka tatkala tiba pagi hari, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan hal itu kepadanya. Faqala sadaqal khabith. Kata Nabi, makhluk yang buruk itu telah berkata benar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, di dalil bahwasanya kita dianjurkan membaca ayat kursi di waktu pagi dan sore hari. Baik. Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan, ya, tentang anjuran membaca ayat kursi, berarti dalam sehari semalam berapa kali kita baca ayat kursi? Nah, 11. Ada jawaban lain? Katanya 6 tambah 5, 11. 7. 8. Ada lagi yang lain? Berapa kali? Kita sudah sampaikan dalil-dalilnya. Berapa kali? Berapa kali? 8. 8 kali. Ya, coba kita hitung bareng-bareng. Setiap selesai sholat wajib sudah berapa kali? Sudah 5 kali. Pagi sore ya sudah 7. Kemudian malam 8. 8 kali disunahkan baca ayat kursi sehari semalam 8 kali. Orang siapa yang bacanya, maka dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Insyaallah 8 kali. Ya. Jarang ada ayat yang kita disuruh baca sampai 8 kali. Ya, sehari semalam ini menunjukkan kita itu butuh ayat-ayat kursi 8 kali dibaca. Ya, insyaallah kita enggak bakalan bisa ganggu kita. Jin enggak bakalan bisa ganggu kita, khususnya orang yang mungkin sedang terkena gangguan jin, ya. Ini sangat dianjurkan untuk mengamalkan hadis-hadis ini. Soalnya jinnya enggak bakalan pesan. Jinnya enggak bakalan pesan. Ya. Kata para ulama, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qala fi kitabil Furqan, dia berkata dalam kitab Al-Furqan, wa idza quri'at ayatul kursi hunaka bi sidqin batala hadza fa inna tauhid yatrudu syaitan. Apabila ayat kursi dibaca dengan yakin, dengan penuh keyakinan, maka dia bisa menghilangkan sihir. Ayat kursi bisa menghilangkan sihir. Fa inna tauhid yatrudu syaitan, karena tauhid bisa mengusir syaitan. Tauhid bisa mengusir syaitan. Ya. Wa qala fi kitab qawaidatin jalilatin fit tawassul wal wasilah. Yaqra' ayatul kursi bi sidqin fa idza qara'aha taghayyaba dzalika aw saha fil ardi aw ittajaba. Kata beliau dalam kitabnya yang lain, kitab Qa'idah Jalilah fi tawassul wal wasilah, kaidah yang sangat agung mengenai tawassul dan wasilah. Orang yang membaca ayat kursi dengan jujur, dengan yakin, apabila dia membacanya, taghayyaba dzalika, maka sihir akan hilang. Sihir akan hilang. Au safa fil ar, atau tenggelam ke bumi. Au ihtajaba, ya, atau akan musnah. Ya. Jadi sihir dilawan dengan ayat kursi. Terkadang ada keluarga kita di sihir, kita sudah ke dokter, ya, periksa, tidak ada apa-apa. Jadi alat-alat kedokteran tidak bisa mendeteksi, ya, kalau ada keluarga kita yang tersihir. Kata dokter, sehat-sehat saja, cek jantung sehat, semuanya sehat. Tapi keluarga kita merasa tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hatinya. Ya, mungkin yang besar di sihir, dibacakan ayat kursi. Kemudian para jamaah rahimahullah jami'an, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang kami bawakan tadi, ya, itu rata-rata mengqara'a ayat al-kursi atau mengqala ayat al-kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi, dia membaca. Ya, barang siapa membaca ayat kursi, bukan menggantung ayat kursi. Ya, nah, sebagian orang dia mencukupkan dia gantung ayat kursi, dia tidak pernah baca. Ketika kita tanya, kenapa kau gantung ayat kursi? Sebagian mengatakan itu hiasan, sebagian yang lain mengatakan untuk mengusir syaitan. Untuk mengusir syaitan. Ingat, kata Nabi bukan barang siapa yang menggantung ayat kursi. Enggak. Kata Nabi, mengqara'a, mangqala ayatul kursi. Siapa yang baca ayat ayat kursi bukan menggantung ayat ayat kursi. Ya. Ini kalau kita ingin khasiat dari ayat kursi lebih lebih apa namanya? Lebih lebih luar biasa. Kemudian kata para ulama, falaisal matlub al-qira'ah huna istizkar al-ma'ani wala tilawah duna tadabburi dilalat. Yang dituntut bukanlah membaca ayat kursi tanpa merenungkan makna-maknanya. Bukan hanya sekedar baca, akan tetapi lebih dari itu. Baca ayat kursi dengan merenungkan makna-maknanya. Ini lebih berkhasiat lagi. Ya, kalau kita baca, kemudian kita renungkan makna-maknanya. Apalagi kita pelajari tafsirnya. Ya, ini akan lebih berkhasiat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Ya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an datang dari sisi selain Allah, lawajidu fihi ikhtilafan katsira, saya mereka akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Ya, jadi bukan hanya sekedar baca kursi, akan tetapi lebih dari itu kita pun memahami maknanya. Kami akan sampaikan makna global dari ayat kursi. Siapa yang hafal ayat kursi? Coba siapa yang membaca ayat kursi? Para jamaah. Ayo baca ayat kursi. Orang Indonesia itu umumnya pemalu-pemalu, ya. Bisa tapi malu-malu, ya. Jadi dia itu bukan karena enggak bisa. Dia karena pemalu. Tapi yang bisa baca kursi harus pakai hadiah baru mau. Baca pakai hadiah. Ayo, para jemaah. Satu orang mewakili baca kursi. Ayo, yang muda-muda, iya, insya Allah sudah hafal semua, ya. Tayyib, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ditimpa kantuk dan tidak ditimpa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ilmu mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Perhatikan para jamaah rahimakumullah jami'an. Ya. Kata para ulama, sesungguhnya ayat kursi tersusun dari 10 kalimat. Ayat kursi tersusun dari 10 kalimat. Fiha min tauhidillah wa tamjidihi wa ta'zimihi wa bayani tafarrudihi bil kamal wal jalal. Di dalam ayat kursi terdapat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta penjelasan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan dan kemuliaan. Ma yuhaqqiqu liman qara'aha al-hifdz wal kifayah. Di mana barang siapa yang membacanya, maka dia akan terjaga. Dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha min asma'illahil husna khamsatu asma'. Dan di dalam ayat kursi terdapat asma'ul husna. Nama-nama Allah yang indah ada lima nama. Ada lima nama. Coba siapa tahu nama-nama Allah apa saja yang terdapat dalam ayat kursi? Ada lima nama. Satu, Al-Hayyu. Terus Al-Qayyum. Dan dua, terus apa lagi? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Terus ayat yang terakhir, Al-Aliyu, Al-Azim. Berempat. Kurang satu. Sudah, Al-Aliyu, Al-Azim. Ya. Nah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Berempat. Nah, sebentar. Yang kelima apa? Hah? Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Aliyyu Al-Azim. Jadi Allah itu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nama yang paling ma'rifat. Ya, kalau disebutkan Allah semua orang sudah tahu itu maksudnya siapa. Dan Allah ini khusus bagi Allah. Enggak boleh ada makhluk yang namanya Allah. Ya, enggak boleh. Ini nama Allah yang khusus bagi Allah. Enggak boleh kita kasih nama makhluk Allah. Enggak boleh. Ini dilarang. Jadi ada lima nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat kursi. Wa fiha min sifatillah ma yazidu 'ala al-'ishrin sifatan. Dan di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah lebih dari 20 sifat. Ada 20 sifat dalam ayat kursi. Ya, mau cari lagi? Kebanyakan, ya. Nangat biar aja buat cari. Ada 10 lebih sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi. Wa qad budi'at bi dzikri tafarrudi tafarrudillah bil uluhiyah wa butlan uluhiyah kulli man siwa. Dan ayat ini diawali dengan penyebutan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwa. Diawali dengan penyebutan keesaan Allah dalam uluhiyah dan batilnya, ya, uluhiyah selainnya. Batilnya uluhiyah selain. Jadi kalau pohon disembah, kuburan disembah, batu disembah, maka ini sesembahan yang batilah. Sesembahan yang batil. Sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan kalimat yang sangat agung, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwa. Summa dzikri hayatillahi al-kamilah allati yalhaquha allati la yalhaquha fana. Kemudian juga terdapat penyebutan maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna yang tidak ditimpa fana. Allah maha hidup sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk hidup, namun makhluk tidak kekal. Suatu saat makhluk akan mati. Wa dzikri qayyumiyyatihi subhanahu ay qiyamuhu bi nafsihi wa qiyamuhu bi tadbiri umuri khalqihi dan juga penyebutan sifat qayyum bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengurus dirinya sendiri dan Allah mengurus makhluknya. Allah enggak butuh diurus. Allah urus dirinya sendiri dan Allah urus makhluk-makhluknya. Kemudian juga terdapat penyebutan tanazzuhihi subhanahu an sifatin nafi. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat yang rendah. Kasinah wa naum, seperti ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak kantuk dan Allah tidak pernah tidur. Allah disucikan dari sifat-sifat seperti ini. Berbeda dengan manusia, ya. Manusia kalau enggak tidur, ya, bisa sakit. Coba enggak tidur, ya, bisa sakit kita. Kita butuh tidur. Ya. Manusia makhluk yang lemah. Wa bayan si'ati mulkihi subhanahu wa ta'ala. Penjelasan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna jami'a man fis samawati wal ardi 'abidun lahu dakhiluna tahta qahrihi wa sultanihi. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk di bawah kekuasaannya. Wa dzikri anna min adillati 'azamatihi annahu la yumkinu li ahadin min al-khalqi ay yashfa'a 'indahu subhanahu illa min ba'di idznihi. Kemudian juga terdapat penyebutan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak mungkin bagi seorang pun memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enggak bisa ngasih syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau minta syafaat kepada Allah, bukan minta syafaat kepada Rasulullah, bukan. Bukan minta syafaat kepada malaikat, apalagi minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, bukan. Minta syafaat kepada Allah. Karena Allah dialah yang memiliki syafaat. Bagaimana caranya? Ya Allah, izinkanlah Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Jadi doanya seperti itu. Ya Allah, izinkanlah Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Bukan kita mengatakan, ya Nabi, berikanlah syafaat kepadaku. Tidak boleh. Doa itu ibadah, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pergi ke kuburan, pegang nisan, Mbah, dikasih saya syafaat ya Mbah. Ya, kayaknya Mbah sudah senang di sana. Oh, dari mana kamu Mbahmu senang di sana? Kata Mbahnya, saya lagi ditanya ini, ya. Saya lagi ditanya ini, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka. Orang yang sudah meninggal itu butuh doa kita. Kita doakan mereka. Ya Allah, ampunilah Mbah saya, rahmatilah dia, lapangkanlah kuburannya. Mereka butuh doa, bukan kita malah minta doa ke mereka. Mbah, rezeki saya lagi sempit, ya. Tolong Mbah, gimana Mbah lagi susah di sana, kita tambah buat dia susah. Ya, ini kesyirikan. Raja Mawar di Mabuhan itu kesyirikan. Di syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat yang khusus milik Nabi, namanya syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat yang agung dan syafaat yang besar. Syafaat di padang mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah, semuanya manusia, bayangkan ya para jamaah, dikumpulkan di padang yang sangat luas, padang mahsyar. Semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikitan, tidak menggunakan sandal, dikumpulkan di satu tempat. Kemudian matahari dekatkan jarak 1 mil, dekatkan. Ya, kita gelisah para jamaah. kita berdiri menunggu keputusan Allah selama 50 ribu tahun. InsyaAllah 50 ribu tahun para jemaah. Ya, anak terkadang kalau pas beli tiket, pas mau lebaran, mudik, itu kita ngantri di loket aja udah gelisah ya, padahal hanya beberapa jam, gak nyaman, gak enak. Sekarang berdiri 50 ribu tahun dalam keadaan gak pakai baju, gak pakai apa-apa, matahari didekatkan, semua gelisah. Akhirnya semua mengatakan, udahlah, minta kepada para nabi supaya mereka kasih syafaat kepada kita. Mereka minta sama Allah agar perkara kita segera diputuskan. Ima di neraka, wa ima di surga. Orang gelisah semua, gak nyaman. Akhirnya mereka datangi para anbiya, datangi Adam, ya, datangi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ada yang berani bersyafaat. Pada saat itu semuanya ingat kesalahan-kesalahan mereka, ya, karena pada saat itu Allah murka dengan kemurkaan yang dahsyat yang Allah enggak pernah murka kecuali pada hari itu. Allah marah, ya, dengan kemarahan yang dahsyat sehingga para nabi tidak berani memberikan syafaat. Akhirnya, ya, para nabi para rasul mengatakan, coba pergi ke Nabi Muhammad, minta apa namanya, syafaat kepadanya. Akhirnya mereka datangi Nabi Muhammad, mereka minta agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah, ya, segera putuskan perkara mereka. Akhirnya, ya, terlebih disebutkan Nabi Muhammad beliau sujud, lalu beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang indah. Yang Allah enggak pernah dipuji dengan pujian itu. Jadi keluar semua pujian-pujian yang indah. Allah sedang marah. Nabi Muhammad puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkata, "Irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta kau akan diberi. Wasfa'tu syafa'. Berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima." Ini syafaatul 'uzma, syafaatul kubra yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha itsbatu sifatil ilmi lillah subhanahu wa taala wa anna ilmahu subhanahu muhitun bi kulli ma'lumin. Kemudian dalam ayat kursi terdapat penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fa huwa ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi dan apa-apa yang belum terjadi seandainya dia terjadi. Bagaimana dia terjadi? Semuanya Allah tahu. Ini ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rasulullah, kita kalau yakin Allah Maha mengetahui, kemudian kita amalkan keyakinan kita ini, insyaAllah kita enggak berani berbuat maksiat. Allah tahu kita. Jika kita maksiat di malam hari, di tengah kegelapan malam enggak ada orang, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Ya. Wa fiha bayanu 'azamatillahi subhanahu bi dzikri 'azamati makhluqatihi. Dan di dalam ayat kursi terdapat penjelasan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan keagungan makhluknya. Fa idza kana al-kursi wa huwa makhluqun min makhluqatihi wasi'a as-samawati wal ardh. Terdapat makhluk Allah yang sangat agung yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu kursi. Kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Ya, kursi di sini bukan kursi seperti ini, ya. Jangan antum bayangkan kursi seperti ini, kata ada asar dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan kursi di sini tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia. Ini kursi. Makhluk yang sangat besar. Dalam sebuah riwayat disebutkan perumpamaan, perbandingan luasnya kursi dan langit dan bumi itu seperti salah seorang dari kalian melemparkan gelangnya di padang yang sangat luas. Langit dan bumi itu gelang, sementara kursi itu padang yang sangat luas. Seperti itu. Ya, udah enggak kebayang lagi kayak apa luasnya. Langit dan bumi ini tidak bisa kita khayalkan luasnya. Seperti salah seorang dari kalian melemparkan gelangnya ke padang yang sangat luas. Kursi itu padang yang sangat luas, sementara langit dan bumi itu gelang yang dilemparkan, ya, di padang yang luas. Kemudian ada makhluk Allah yang lebih besar lagi daripada kursi, yaitu Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kursi dengan arsy seperti salah seorang dari kalian melemparkan gelangnya di padang yang sangat luas. Ya, kursi itu gelang, sementara padang yang sangat luas itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah enggak mampu akal kita untuk membayangkannya. Kalau yang seperti ini saya enggak bisa kita bayangkan, enggak bisa kita pikirkan, apalagi membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa para jemaah. Allah lebih besar dari semua itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mari kita jangan sok Allah seperti ini, Allah seperti itu. Jauh. Kita enggak bisa bayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan makhluknya saja kita sudah kebingungan, apalagi membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini yang harus kita sembah, zat yang Maha Besar, yang harus kita sembah. Bukan nyembah pohon, ya, nyembah kuburan, nyembah batu, makhluk-makhluk yang hina. Ya, makhluk yang rendah. Syirik ini kezaliman yang sangat besar. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya ibadah dia tujukan kepada Allah, dia malah tujukan kepada makhluk-makhluk yang hina, batu, pohon. Ya, jadi Allah sangat agung, Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Fa kaifa bil Khaliq al Jalil wa Rabbil Azim? Maka bagaimana dengan penciptanya? Kalau yang diciptakan saja besarnya seperti ini, bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Yang Maha Mulia, Rabb yang Maha Agung, masyaallah. Ya, kita semakin agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak enggak bisa. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, ingin melihat Allah. Lan tarani. Wahai Musa, kau enggak bisa melihatku, kata Allah. Enggak bisa. Ya. Allah baru menampakkan tabirnya yang berupa cahaya, sudah Nabi Musa langsung pingsan. Padahal Nabi Musa ini rajulun qawiyyun. Nabi Musa ini orang yang kuat. Antum kalau disebutkan nama Nabi Musa, antum jangan bayangkan seperti kita. Enggak, dia orang yang besar, tinggi. Dia pernah mukul orang, sekali pukul langsung mati orangnya. Langsung mati. Bahkan dia pernah menampar malaikat maut sampai copot matanya. Orang yang kuat. Enggak bisa melihat Allah. Baru Allah munculkan tabirnya, Allah yang berupa cahaya, kemudian pingsan dia. Enggak bisa. Kita enggak bakalan bisa melihat Allah. Hancur dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat, ya, ketika kita masuk surga, nanti ada ziyadah, ada tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala surga dan ada tambahan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melihat wajah Allah yang indah. Soalnya Allah seperti apa, nanti kita lihat pada hari kiamat. Ya, kenikmatan yang sangat indah. Biasanya dikatakan ketika penghuni surga melihat wajah Allah, mereka lupa dengan kenikmatan surga. Kenikmatan yang sangat indah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Wa fiha bayanu kamali iktidarihi subhanahu wa annahu subhanahu min kamali qudratihi la ya'uduhu ay la yuskiluhu hifdzus samawati wal ardh. Kemudian di dalam ayat kursi terdapat penjelasan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kesempurnaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi. Tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala menjaga atau memelihara langit dan bumi. Dialah Allah yang menahan langit sehingga langit tidak jatuh. Berarti kan Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ya, langit itu atap, atap bagi kita. Ya. Ya ayyuhan nasu budu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Gimana ayatnya? Ladzi ja'ala lakumul ardha firasha was-samaa'a binaa'an, yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap untuk kalian. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Siapa yang nahan langit sehingga langit itu tidak jatuh? Allah Subhanahu wa taala. Langit tidak runtuh dengan bumi, enggak ada bumi pun langit tetap kokoh berdiri dengan kokoh. Karena Allah yang menahannya. Ya. Jadi Allah tidak capek. Allah tidak berat memelihara langit dan bumi. Summa khutimat al-ayah bi dzikri ismaini 'azimaini lillah. Kemudian ayat ini ditutup dengan penyebutan dua nama Allah yang agung, yaitu Al-'Aliyyul 'Azim. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah Maha Tinggi. Zat Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ya. Di Ahlu Sunnah meyakini bahwasanya Allah di atas. Allah di atas kita. Adapun yang di mana-mana itu ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia pun bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini para ulama menafsirkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah bersama kita. Jadi Allah ada di atas langit, ya, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Allah Maha Tinggi. Ya, bukan Allah ada di mana-mana. Ya, ini apa namanya, perkataan yang batil. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, ya berarti Allah ada di tempat yang bersih, Allah ada di tempat yang kotor, ya. Allah ada di hama, Allah ada di tempat sampah. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada di atas langit. Rasulullah pernah nanya seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian dia mengatakan di langit. Allah ada di atas langit. Kata Rasulullah, merdekakanlah budak ini karena dia beriman. Rasulullah benarkan jawaban budak wanita tersebut. Ya. Taib ini apa namanya? Penjelasan yang singkat tentang makna ayat kursi. Penjelasan singkat tentang makna ayat kursi, dan di dalamnya banyak sekali bukti-bukti tauhid. Ini ana bacakan bukunya Syekh Abdul Razzaq, ya, karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau punya kutip kecil bagus, Ayatul Kursi wa Barahinul Tauhid. Ayat kursi dan bukti-bukti tauhid. Beliau sampaikan kurang lebih ada 10 bukti tauhid. Ada 10 bukti atau ada tambahan, ada 12 bukti, ya bukan 10, 12 bukti tauhid yang terdapat dalam ayat kursi. Jadi ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, ayat kursi. Kita baca tiap hari 8 kali. Ya. Baik. Kita kalau kita perhatikan, ya, ada ayat-ayat atau surat-surat yang kita sering membacanya, bukan hanya ayat kursi. Surat Al-Fatihah berapa kali kita baca sehari semalam? Hah? Berapa kali? 17 kali minimal. Ya, ini juga surat yang sangat agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam Taurat dan dalam Injil serta dalam Al-Qur'an surat yang seperti Al-Fatihah. Ini surat yang sangat agung. Ya, surat yang sangat agung dibaca 17 kali. Kalau 3 kul berapa kali kita baca? Dalam sehari semalam 3 kul. Ini kan seharusnya gini para jamaah. Seharusnya kita lihat, oh saya harus baca surat ini sekian kali sehari semalam. Saya harus baca ayat ini sekian kali sehari semalam. Seharusnya muncul dalam hati kita, dalam diri kita, kenapa kita disuruh membaca surat-surat ini atau ayat-ayat ini berulang-ulang kali dalam sehari? Ini kayaknya sesuatu yang penting. Ya, ini sangat penting ini. Kemudian kita ngaji maknanya, tafsirnya, seharusnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, termasuk dalam ayat kursi. Mungkin dari sebagian besar dari kita sudah hafal Al-Fatihah, sudah, masya Allah, tidak mungkin lupa, insya Allah. Tapi ada tidak di antara kita yang pernah membaca tafsir surat Al-Fatihah, mendalami maknanya? Ya, lalu kita baca 17 kali, kok kita tidak tahu maknanya? Kita tidak pernah baca tafsirnya. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah supaya ada bekasnya, ya, ada bekasnya. Jika sholat itu tidak hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ada bekasnya, ya. Kemudian surat-surat yang lain ini ada banyak sekali, ada 12, dan ana yakin ini tidak akan selesai, ya, banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kalau ada waktu kita lanjutkan dengan bukti-bukti tauhid yang terdapat dalam ayatul kursi. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Ada jamaah? Mungkin ada yang punya pertanyaan? Kami persilahkan. Ya. Iya. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana arsuhu 'alal ma', dan ars Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menulis takdir segala sesuatu. Di antara unsur yang harus kita imani dalam beriman kepada takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk, kita harus beriman bahwasanya segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, segala sesuatu yang terjadi ya sampai hari kiamat, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari iman kepada takdir. Bukan kita lakukan terus ditulis, enggak. Ya. Kita minum kemudian ditulis minum. Kita nikah kemudian ditulis nikah, enggak, sudah ditulis, kemudian kita jalani apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menulis takdir segala sesuatu, ya, kata Nabi, wa kana arsuhu 'alal ma'. Ketika itu ars Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Ya, Allah alam bisawab, ini butuh butuh penjelasan para ulama. Ya, apa maksudnya ars Allah Subhanahu wa taala berada di atas air? Apakah ketika itu air ini termasuk makhluk yang sudah diciptakan sebelum segala sesuatu, sebelum langit dan bumi, ataukah bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah urgensi dari jin untuk menyamar menyerupai manusia? Banyak motifnya, banyak ya. Ya, bisa jadi dia tadi ingin nyuri, ya. Kemudian juga dia ingin tadi belajar, ya, dia ingin belajar, atau tujuan-tujuan yang lain. Mungkin ingin menakut-nakuti manusia. Kita punya keluarga sudah meninggal, tapi kok kita ketemu dengan keluarga kita yang sudah meninggal? Nah, itu jin yang menyamar jadi keluarga kita. Tujuannya apa? Dia nakut-nakuti kita, ingin nakut-nakuti kita. Kadang dia memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya ketemu sama misalnya orang tua yang sudah meninggal, ketemu di jembatan, terus orang tuanya ngomong, ya kamu kok nggak pernah kirim-kirim doa ke saya, ya, atau kamu kok nggak pernah motong ayam untuk saya. Akhirnya apa, si anak melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini misi jin ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan orang tua kita, itu bukan keluarga kita. Orang tua dan keluarga kita sudah mati misalnya, ya, itu jin yang menyamar jadi orang tua kita atau keluarga kita. Jadi banyak motifnya, banyak. Dan para ulama juga membahas apa hukum manusia menikah dengan jin. Ya, apa hukum manusia menikah dengan jin? Karena terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Dibahas oleh para ulama, intinya yang rajih enggak boleh. Ya, enggak boleh manusia nikah dengan jin, ya manusia dengan manusia, jin dengan jin. Kalau manusia dengan jin nanti tidak terwujud masalah-masalah dari pernikahan. Kalau nikah itu banyak masalahnya. Ya, memang terjadi manusia nikah dengan jin. Apakah pada saat tidur dan bermimpi orang yang sudah meninggal itu juga termasuk jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut? Bisa jadi ya itu jin, atau bisa jadi memang itu pesan. Karena ada sahabat dulu yang pernah datang mimpi salah seorang sahabat yang lain untuk menyampaikan kepadanya bahwasanya jasadnya itu ada di tempat ini dan sedang apa namanya banjir, ya, jasadnya basah kena air, dikasih tahu dalam mimpinya. Kemudian sahabat itu datangi tempat itu dan dia gali betul, ya, ada air, kemudian dipindahkan jasadnya ke tempat yang lain. Jadi tinggal kita lihat saja isi mimpinya apa. Kalau kita mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, kalau isinya pesannya itu yang buruk-buruk, itu jin, ya. Mimpi nanti kalau apa, kalau kau bangun, ya, kau jadi nabi dan rasul. Akhirnya bangun dia, mengaku nabi dan rasul. Dalilnya apa mimpi? Saya ketemu malaikat cahaya, cahaya itu bicara kepada saya. Katanya saya nabi dan rasul. Nah, ini jin, ini jin. Gak ada nabi dan rasul. Nabi dan rasul sudah ditutup. Ya, sudah diakhiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mimpi ketemu cahaya putih, manusia yang berjubah putih, manusia itu mengatakan kepadanya, kau bangun dari tidurmu, ya sudah, kau sudah ma'rifat, sudah enggak usah sholat lagi, ya, yang haram-haram halal, kewajiban-kewajiban kau boleh tinggalkan. Nah, ini juga jin, ini setan yang berusaha menyesatkannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan para jamaah. Intinya enggak usah takut dengan jin, ya. Kalau ketemu jin di jalan, tinggal bacakan ayat kursi. Ya. Tinggal bacakan ayat kursi. Ketika ada merukyah orang, enggak usah takut. Ya, kadang mungkin karena jinnya saking saktinya jinnya, terkadang ketika orang merukyah itu malah dibenarin sama jinnya. Kata jinnya, itu tajwid kamu salah, katanya. Itu jadi jago juga jinnya ini, ya. Itu dia hanya alasan saja, baca aja terus, ya. Sampai dia teriak-teriak. Tidak usah takut dengan jin. Ya. Jin itu enggak berani dengan ayat kursi, enggak berani dengan Al-Qur'an. Yang kita bacakan Al-Qur'an kepadanya. Baik, ada pertanyaan para jamaah? Ya. Apa pengertian syafaat? Ya. Syafaat maknanya menggenapkan sesuatu. Ya, menggenapkan sesuatu. Cuman kalau arti yang umum ya tadi memberikan pertolongan. Misalnya gini. Misalnya antum mau melamar di sebuah perusahaan, ya. Kemudian ana sampaikan ke kepala perusahaan ini tentang kebaikan-kebaikan antum, kelebihan-kelebihan antum. itu artinya anak berikan syafaat kepada antum, anak bantu antum, ya, anak ngasih syafaat ke antum, anak jelaskan orangnya baik, orangnya jujur, terpercaya, sehingga antum diterima dari di perusahaan itu dengan perantara anak, anak kasih syafaat kepada antum, kurang lebih seperti itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, ya. Ya, nasihat yang paling pas adalah nasihat tentang kematian. Maksudnya kita akan menyusul orang-orang ini. Ini paling apa namanya, soal paling mengena. Nasihat tentang kematian di kuburan. Kita habis kuburin orang. Nasihat tentang kematian, kemudian juga nasihat tentang sabar bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini dua poin, tentang kematian dan tentang kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan tentang kematian dan kesabaran. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ada lagi para jemaah? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah bukunya sudah ada terjemahannya, ya. Saya dicari, ini bukunya bagus sekali. Diterjemahkan, ya, bukunya saya terusak. Oh, tidak salah judulnya Kedahsyatan Ayat Kursi, yang terjemahin Dr. Ali Muslim, ya, Dr. Ali Muslim. Jadi bagus sekali bukunya. Bisa dibeli terjemahannya kemudian dibaca. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.